الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kemarin kita telah sampai pada ucapan mu'alif rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan kataba ala nafsi rahmah. Kita lanjutkan ay al-alamu al-uluwiyu wasufliyu. Sampai situ ya. Nah, benar. Ay al-alamul uluwiyu wasufliyu tahta mulkihi wa tadbirihi. Alam semesta ini, al-ulu, baik bagian atas, langit, maupun sufli, bawah, bumi, beserta makhluk-makhluk yang ada pada keduanya, baik yang di langit maupun yang di bumi, tahta mulkihi, itu semua di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa. Maka kita enggak boleh memberikan nama dengan Malikul Amlak atau Syahinsah. Kalau bahasa kitanya rajanya raja, rojo neng rojo, raja di raja, itu enggak boleh. Karena tidak ada yang berkuasa secara sempurna kecuali hanya Allah semata. Adapun raja-raja di dunia, kekuasaan mereka sebatas wilayah yang dia kuasai. Penguasa Indonesia, ya kekuasaan mereka terbatas di wilayah Indonesia. Malaysia, ya kekuasaan sana sebatas di Malaysia dan seterusnya. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala seluruh alam semesta, baik langit bumi, Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Wa tadbirih, dan di bawah kepengaturan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur semuanya. Wa huwa ta'ala qad basata 'alaihim rahmatahu wa ihsanahu. Dan sungguh Allah dan Allah Ta'ala sungguh telah membentangkan kepada mereka rahmatnya dan kebaikan-kebaikannya. Tidak ada satu makhluk pun melainkan Allah lah yang memberikan rizki padanya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rizkinya. Kita bisa renungkan dengan mudah binatang-binatang ada di laut itu. Ikan-ikan maupun yang lainnya, dari ikan yang kecil sampai yang terbesar, siapa kalau kita renungkan yang ngasih makan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita kasih makan pelet, berapa pabrik yang akan memasok pelet dan belum tentu tercukupi. Nah, Allah Subhanahu wa taala siapkan rizkinya. Para nelayan mereka tinggal mengambil hasil, nggak perlu tabur benih, nggak perlu kasih pakan, perawatan, tinggal mengambil hasil gratis. Namun ketika mereka bersyukur, kebanyakan justru malah bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan ritual-ritual penyembelihan-penyembelihan, mereka lakukan di tujukan kepada jin-jin yang ada di laut. Mereka lemparkan, hanyutkan kepala kerbau, hanyutkan kepala sapi atau kepala kambing. Untuk mengagungkan siapa itu semua? Untuk mengagungkan jin. Tidak sadarkah, tidak tahukah jin itu pun makhluk, sebagaimana manusia pun makhluk. yang memiliki tugas yang sama mengibadahi sang penciptanya. Taib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa dan yang mengaturnya, dan Allah membentangkan pada mereka rahmatnya dan kebaikan-kebaikannya. Wa taghammadahum bi rahmatihi wa imtinani. Allah melimpahkan pada mereka rahmatnya dan anugerah-anugerah kepadanya. Wa kataba 'ala nafsihi kitaban, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya dengan suatu ketetapan, yaitu anna rahmatahu taghlibu ghadabahu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih mendominasi kemurkaannya. Wa anal ata, ini penjabarannya. Penjabaran bahwa rahmat Allah mendominasi terhadap kemurkaannya. Dalam lafaz yang lain, rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Maksudnya ialah wa anal ata'a ahabbu ilaihi minal mana', bahwa pemberian, memberi itu lebih disukai oleh Allah daripada menahan. Memberi lebih disukai oleh Allah daripada menahan. Khilafan lil makhluk, beda halnya dengan makhluk. Makhluk justru sifatnya adalah al-mana', menahan diri, menahan hak-hak orang lain. Nah, wa uhtiratil anfus, anfusus suh, jiwa itu pada dasarnya disifati dengan suh, yakni perhitungan, pelit, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keadaan makhluk, sukanya menahan hak-hak orang lain, padahal seharusnya dia tunaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian keadaannya. Bahkan memberi itu lebih disukai oleh Allah daripada menahan. Itu menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, rahmat Allah Subhanahu wa taala mendominasi terhadap kemurkaannya. Wa anna Allah qad fataha li jami'il ibad abwaaba rahmah illam yuhliku alaihim abwaabaha fi dhunubihim, dan bahwasanya Allah sungguh telah membuka terhadap atau untuk seluruh hamba-hambanya. Allah membukakan untuk seluruh hamba-hambanya pintu-pintu rahmat jika para hamba tersebut tidak menutup atas mereka pintu-pintunya, bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Sehingga adzunub, dosa-dosa, itu merupakan sebab tertutupnya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba. Sebagaimana ketaatan merupakan sebab dari sebab-sebab terbukanya pintu-pintu rahmat bagi seorang hamba. Sehingga dari ini barakallahu fikum, kita semakin paham bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu kemaslahatannya, kebaikannya, manfaatnya dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba bukan kembali kepada Allah. Namun justru kemanfaatan dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba justru kembali kepada si hamba itu sendiri. Nah, sehingga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti bertambah dengan taatnya para hamba yang taat, Demikian pula bukan berarti kekuasaan Allah berkurang dikarenakan kemaksiatannya para hamba yang bermaksiat. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Itulah yang membedakan antara Allah dengan hamba. Allah memerintahkan hambanya melakukan ibadah, namun justru ketika sang hamba melakukan ketaatan kepada Allah, mentaati perintah Allah untuk beribadah, justru manfaatnya adalah kembali kepada si hamba itu sendiri. Sebagaimana ketika sang hamba membangkang, tidak mau beribadah kepada Allah, justru madharatnya kembali kepada mereka sendiri. Bedanya makhluk, makhluk ketika memerintahkan orang lain melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, dan orang lain tadi taat, maka yang memerintahkan ikut merasakan manfaatnya. Nah, dan sebaliknya ketika membangkang, yang memerintahkan merasakan kemadharatannya. Allah Maha Suci dari itu semua. Allah Maha Suci dari itu semua. Jadi jangan dipahami Allah memerintahkan kita ibadah, ketika kita taat melakukan ibadah lantas Allah diuntungkan. Ketika kita membangkang enggak mau ibadah lantas Allah dirugikan. Lah, enggak seperti itu. Wallah ghani 'anil 'alamin. Nah, kita mau taat, manfaatnya ya kembali ke kita. Kita berbuat maksiat, madharatnya juga mengenai diri kita sendiri. Allah tidak termadharatkan sedikit pun dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, kekuasaan Allah tetap sempurna. Ini harus difahami barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membukakan seluruh seluruh hamba-hambanya pintu-pintu rahmat jika dengan qaid kasih tanda oleh kalian illam yuhliqu alaihim abwabaha bidzunubihim. Jika mereka tidak menutup pintu-pintu rahmat tersebut pada diri-diri mereka dengan dosa-dosa mereka. Demikian pula bentuk rahmat Allah mendominasi terhadap kemurkaannya adalah wada'ahum ilaiha. Allah menyeru para hamba kepada rahmat-rahmat, kepada rahmatnya. Allah menyeru para hambanya menuju rahmatnya. Illam tamna'hum man talabaha ma'asihim wa 'uyubuhum. Jika orang yang mencari rahmat Allah tadi, orang yang mengharapkan rahmat Allah tadi, nah, tidak menghalanginya dengan kemaksiatan-kemaksiatan mereka dan aib-aib mereka. Ketika seseorang mencari rahmat Allah, mengharamkan rahmat Allah, nah, jangan sampai dihalangi rahmat itu sampai pada dirinya. Apa yang menghalanginya? Kemaksiatannya, aib-aibnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kataballahu ala nafsihi rahmah. Demikian penjabarannya. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala mendominasi terhadap kemurkaannya, maksudnya adalah seperti apa yang dijabarkan oleh beliau rahimahullahu tadi yang baru saja kita dengarkan bersama. Kita lanjutkan wa qauluhu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Benar-benar Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Wa hadza qasamun minhu. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah betul-betul akan membangkitkan manusia pada hari kiamat, akan menghidupkan lagi dari alam kubur dan dikumpulkan di hari kiamat. 6. Wa huwa asdaqul mukhbirin. Allah adalah zat yang maha jujur. 6. Asdaqul mukhbirin. Allah paling jujur di dalam pemberitaan-pemberitaan. Nah, dari membawa berita-berita, Allah lah yang paling jujur di dalam pemberitaan. Sehingga tidak mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan itu bohong. Pasti jujur, pasti benarnya. Allah asdaqul mukhbirin. Padahal makhluk, kadang makhluk membawa satu berita, akan tetapi qad ya'tarihi al-kadzib, terkadang terjangkiti oleh kedustaan, sehingga apa yang diberitakan terkadang enggak sesuai dengan kenyataan. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha suci dari al-kadzib, nah, pasti terjadinya. Wa qad aqama 'ala dzalika minal hujaj wal barahin ma yaj'aluhu haqqal yaqin. Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan atas hal itu, yakni atas permasalahan dibangkitkannya manusia dari kiamat nanti. Allah telah menegakkan atas hal tersebut dari hujah-hujah dan barohin. 6. Argumentasi-argumentasi, keterangan-keterangan. 6. Yang semua itu menjadikan perkaranya haqqal yakin, betul-betul hak, betul-betul terjadi. Yakin pasti akan terjadi. Bagi orang beriman, dia yakin betul, percaya bahwa setelah meninggal dunia dia akan dihidupkan kembali, dibangkitkan dari kiamat. Walakin abadzalimuna illa juhuda, akan tapi orang-orang yang zalim, mereka enggan, tidak mau mengimaninya, melainkan justru malah mereka semakin menentang. Wa angkaru qudratallahi ala ba'si al-khalaiq, dan mereka mengingkari akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan para makhluk yang telah meninggal dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Secara logika saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita yang tadinya ma'dum, kita ini enggak ada. Sesuatu yang tadinya enggak ada, Allah saja mampu mengadakan, mampu menciptakan. Kalau yang tadinya tidak ada sama sekali, kemudian Allah adakan, itu saja Allah mampu, apalagi hanya sekedar menghidupkan sesuatu makhluk yang tadinya sudah ada. Kita sudah ada sekarang di dunia, kita mati, kemudian Allah hidupkan lagi. Wa dzalika ahwan, yang seperti itu lebih ringan, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakini, keyakinan bahwa kita pasti akan dikumpulkan lagi di, apa, akan dibangkitkan di hari kiamat, kita akan dikumpulkan di mahsyar. Di sana ada yang keringatnya menenggelamkan dirinya sendiri, menunjukkan dia enggak punya kebaikan sama sekali. Ada yang keringatnya sampai di leher, ada yang keringatnya sampai pusar, ada yang sampai lutut, sampai mata kaki, bahkan ada yang tidak berkeringat sama sekali. Mereka lah orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang yang zalim, kafir, mereka justru menentang. Wa angkaru qudratallah, mereka mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan makhluk. Wa adu fi ma'asihi wa tajaru 'alal kufri bih, mereka berlarut di dalam kemaksiatannya dan mereka terus lancang di atas kekufurannya. Fa khasiru dunyahum wa ukhrahum, maka mereka adalah orang yang rugi baik dunia mereka maupun akhirat mereka. Wali hadza qal, oleh karena inilah Allah berfirman, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, orang-orang yang rugi diri-diri mereka, merekalah orang-orang yang tidak mau beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang beriman dan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna, dengan ini selesai kita dari pembahasan ayat yang ke-12 dari surat Al-An'am. Adapun pertemuan berikutnya, wa insyaallah kita memasuki ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. 6. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.